وعلا في كتابه الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia di dalam halaqah mubarakah. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal kebaikan kita yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ahlul ilmi, dalam hal ini para pembawa dan penyampai ilmu, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Dan alhamdulillah, terkait dengan penjelasan kedudukan dan keutamaan ahlul ilmi sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyinggung tentang sesuatu yang sangat penting yang membahayakan bagi para ahlul ilmi, para pembawa dan penyampai ilmu khususnya, dan juga bagi para penuntut ilmu secara umum. Karena kita mesti sadar bahwa iblis la'natullah alaih tidak tinggal diam. Iblis senantiasa berupaya dengan berbagai macam cara untuk menggoda, menipu, memalingkan, hingga menyesatkan manusia. Iblis tidak hanya akan menggoda orang-orang awam yang tidak mempunyai ilmu, Iblis juga tidak hanya akan menggoda ahli ibadah, orang-orang yang dikenal getol, rajin melaksanakan ibadah. Akan tetapi orang-orang yang dikenal mempunyai ilmu, membawa dan menyampaikan ilmu sekalipun, tidak akan luput dari godaan, makar, dan tipuan iblis la'natullah alaih. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis sebuah kitab yang secara khusus diberi judul Talbis Iblis. Penipuan, pengkaburan yang dilakukan oleh iblis. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menguraikan bagaimana iblis menggoda orang-orang awam. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Disebutkan pula bagaimana iblis menggoda ahlul ibadah. Iblis menggoda ahlul mal, orang-orang yang mempunyai harta kekayaan. Sampai disebutkan bagaimana iblis menipu, menggoda, merayu, mencelakakan orang-orang yang justru memiliki ilmu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sesungguhnya ilmu itu akan memberikan kemuliaan kepada pemiliknya. Ilmu akan mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan yang tinggi. Akan tetapi, kita juga harus mengetahui bahwa ternyata ilmu juga dapat menghinakan pemiliknya. Ilmu dapat merendahkan pemiliknya, bahkan ilmu syar'i juga bisa sampai membinasakan pemiliknya. Inilah hal yang membahayakan yang kita singgung di awal tadi. Membahayakan khususnya bagi para pembawa ilmu dan secara umum bagi para penuntut ilmu agama. Dan semua itu penyebabnya adalah talbis, pengkaburan, penipuan, dan tipu daya yang dilakukan oleh iblis. Iblis akan mendatangi, akan menggoda orang-orang yang dikenal punya kezuhudan. Iblis akan masuk kepada mereka tidak melalui pintu dunia. Karena iblis tahu kalau orang-orang yang zuhud itu tidak suka dunia, mereka cenderung lebih mementingkan akhirat. Maka iblis masuk menggoda mereka melalui pintu zuhud itu sendiri. Iblis akan menggoda ahli ibadah, orang-orang yang rajin melakukan ibadah. Akan tetapi tidak melalui pintu kelezatan-kelezatan dunia. Karena iblis tahu kalau mereka ahli ibadah itu tidak suka kepada kelezatan dunia. Mereka lebih cenderung khusyuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka iblis memilih masuk melalui pintu ibadah itu sendiri. Demikian halnya dengan orang-orang yang dikenal pembawa dan penyampai ilmu, iblis akan masuk menggoda mereka justru dari pintu ilmu yang membuat mereka tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Dan sedikit sekali yang sadar akan hal ini. Tetapi kalau kemudian kita dapat kenyataan, ada orang yang zuhud tetapi sesat, ada orang ahli ibadah tetapi sesat, ada orang yang punya ilmu tetapi sesat, kita tidak perlu heran. Karena iblis telah merusak mereka. Oleh karena itu, jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita sebagai umatnya dalam sabda beliau, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum, mengangkat kedudukannya, kedudukan suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran yang merupakan sumber segala ilmu. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dan sebaliknya Allah pun akan merendahkan kaum yang lainnya juga karena kitab ini. Ada yang dengan Al-Quran itu menjadi mulia kedudukannya, ada yang justru dengan Al-Quran menjadi hina, rendah. Ada orang yang karena ilmu syar'i Allah angkat kedudukannya, ada juga yang justru karena ilmu syar'i dia menjadi orang yang terhina. Ikhwanakudin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka di antara perkara yang membahayakan bagi ahlul ilmi, para pembawa dan penyampai ilmu, lantaran tipu daya yang dilakukan oleh iblis kepadanya, adalah al-kibru wal-ujub, sifat sombong dan bangga diri. Dua sifat yang tercela. Dua sifat yang membuat siapa saja akan merasa tinggi kedudukannya di hadapan saudara-saudaranya walaupun tidak punya modal yang dapat dibanggakan. Modalnya hanya sombong dan ujub saja. Kita bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau seandainya yang mempunyai sifat al-kibr, sombong dan bangga diri itu justru orang-orang yang mempunyai ilmu. Tentu kerusakannya akan lebih besar dan bahayanya akan lebih merata. Ya. Karena seorang alim apabila memiliki sifat sombong, ujub, bangga terhadap ilmu yang dimilikinya, maka sesungguhnya dia sedang menderita penyakit yang parah, penyakit yang kronis, dan untuk menyembuhkannya itu membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah ilmu yang dibawanya. Ilmu yang dibawanya ini dapat menipu banyak orang. Semakin banyak orang yang mengagungkannya, semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak orang yang mengangkat kedudukannya, maka dia akan semakin takabur, semakin sombong, dan semakin ujub. Apalagi semua manusia mempunyai keyakinan bahwa kedudukan ilmu itu melebihi kedudukan perkara-perkara lainnya. Melebihi kedudukan harta benda, melebihi ketampanan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan harta benda, kekayaan, ketampanan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika orang yang memilikinya tidak mempunyai ilmu agama. Oleh karena itu, maka seorang alim, pembawa ilmu, penyampai ilmu, ketika memiliki sifat kibar, sifat sombong, dan sifat ujub, banyak orang yang ikut binasa karenanya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza zallal 'alim, zalla bi zallatihi 'alam." Apabila seorang alim itu tergelincir, maka dengan ketergelincirannya tergelincirlah seluruh alam, termasuk makhluk manusia. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapapun tinggi kedudukan beliau, betapapun mulianya beliau dan agungnya beliau, ternyata beliau tetap menampakkan sikap tawadhu, rendah diri. Sementara beliau adalah uswatul mukminin, contoh figur bagi seluruh kaum mukminin. Beliau adalah imamul ulama, imam bagi seluruh para ulama. Namun demikian beliau tetap menampakkan sikap tawadhu, rendah diri, dan jauh dari sikap takabur dan ujub, sombong dan bangga diri. Di antara contoh yang menjelaskan akal hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yas'u fi baitihi?" Apa sekiranya yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila beliau ada di dalam rumahnya, di tengah-tengah keluarganya? Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahli." Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah-tengah keluarganya, beliau senantiasa membantu urusan-urusan keluarganya. Padahal di luar rumah beliau menjadi sosok yang dimuliakan, sosok yang dihormati, sosok yang diagungkan. Tetapi ketika bertemu dengan keluarganya, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi orang yang justru membantu segala urusan-urusan yang dihadapi oleh keluarganya. Dan ini berbeda dengan kebanyakan orang yang ketika di luar rumah merasa diagungkan, segala kebutuhannya selalu disediakan, apapun yang diinginkannya selalu dihadirkan. Maka ketika masuk ke dalam rumahnya, berada di tengah-tengah keluarganya, juga menginginkan sikap yang sama dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Semua diminta untuk melayani segala kebutuhannya, tidak peduli apakah istri atau anak. Wal'iyadzubillah. Ini tentu saja berbeda jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di luar rumah, juga keadaannya sama. Beliau menampilkan sikap tawadhu, rendah diri. sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim dari sahabat Abu Rifa'ah Tamim bin Asid, qala, beliau berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yakhthub, faqultu ya Rasulallah, رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. Abu Rifa'ah Tamim bin Asid berkata, suatu ketika saya sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pada waktu itu beliau sedang khutbah. Kemudian saya berkata kepadanya, wahai Rasulullah, saat ini datang seorang laki-laki yang asing. Seorang laki-laki asing. Maksudnya adalah dirinya sendiri. Datang seorang laki-laki asing yang bertanya tentang persoalan agamanya. Dia tidak tahu tentang agamanya. Fa'akbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yatruku khutbatahu hatta intaha ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian menghadap ke arahku, lalu beliau menghentikan khutbahnya sejenak dan beliau mendekatiku hingga sampai ke hadapanku. Fa'utiya bi kursi faqa'ada alaihi wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Kemudian diberikan sebuah kursi kepada beliau, beliau pun duduk di atas kursi itu, lalu beliau mengajariku ilmu tentang segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarinya. Thumma ata khutbatahu fa'atamma akhiraha. Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melanjutkan kembali khutbahnya hingga selesai. Di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam begitu perhatian kepada umatnya. Ketika salah seorang di antara mereka membutuhkan sesuatu yang penting, beliau tidak mementingkan kepentingan dirinya. Padahal saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah. Beliau berhentikan sejenak khutbahnya, kemudian memenuhi kebutuhan orang yang bertanya kepadanya. Setelah itu beliau sampaikan kembali. Beliau tidak marah. Beliau tidak merasa terganggu. Beliau tidak merasa terhina, walaupun orang yang datang itu bukanlah orang yang berkedudukan tinggi. Bukan orang yang tenar. Justru orang yang gharib, sebagaimana dikatakan oleh Abu Rifa'ah Tamim bin Asid tadi. Rajulun gharib. Seseorang yang asing, yang tidak mengenal agama, ingin bertanya kepadamu tentang persoalan agama. Sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini membekas dalam diri para sahabatnya. Sebagaimana sebuah riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang sahabat Anas bin Malik, dikatakan annahu marra 'ala as-sibyan fa sallama 'alaihim. Suatu ketika sahabat Anas bin Malik melewati sekumpulan anak-anak, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Assalamu alaikum. Lalu sahabat Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yata'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wa sallam biasa melakukan hal ini. Beliau tidak sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Okay. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan beliau. Levelnya itu sudah bukan level bawahan lagi. Nabi sallallahu alaihi wa sallam levelnya sudah di atas. Tetapi beliau tetap menampakkan ketawaduan, kerendah dirian yang hebat, yang luar biasa. Dan sikap inilah sesungguhnya yang akan senantiasa menjaga para pembawa dan penyampai ilmu. Menjaga ilmu mereka, menjaga amal mereka, menjaga keikhlasan mereka. Sikap tawadhu. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Iyadh bin Himar, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa menampakkan sikap tawadhu, sikap rendah diri. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Wa la yabghi ahadun ala ahadin, dan hingga tidak ada seorang pun yang mendengki, membenci orang lain. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap sombong, wal'ujub dan bangga diri adalah sesungguhnya merupakan kebodohan yang ada dalam diri seseorang. Karena dua sifat tadi akan membuat seseorang melupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan kepadanya. Dua sifat tadi akan melupakan seseorang bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dua sifat tadi akan membuat seseorang mengatakan bahwa semua adalah hasil jerih payahnya. Semua adalah karena kehebatannya. Maka ilmu yang sahih, hidayah yang lurus, keikhlasan, sikap tawadhu yang akan memerangi kesombongan dan sifat ujub atau bangga diri. Dan sesungguhnya ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu, tidak akan kuasa, tidak akan mampu menahan gejolak kesombongan dan bangga diri terhadap ilmu yang dimilikinya kecuali dengan dua perkara. Karena sifat sombong dan ujub itu sangat rentan, ya, ada dalam diri seorang yang dikenal pembawa dan penyampai ilmu agama. Ya. Dua perkara yang dimaksud ikhwan fillah rahimakumullah adalah, pertama, hendaknya dia tahu, hendaknya seorang alim itu mengetahui bahwa hujjah Allah Azza wa Jal itu benar-benar telah tegak kepadanya. Seorang alim itu harus sadar bahwa kalau dia melakukan sebuah kesalahan di dalam perkara yang sudah diketahui ilmunya, maka ilmu itu akan menghujatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang alim itu hendaknya menyadari, kembali mengingat bahwa yang pantas menyandang sifat kibria, kebesaran, hanyalah Allah Azza wa Jalla, bukan dirinya. Kibria, kebesaran, kesombongan itu hanya pantas dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan manusia tidak ada yang pantas menyandangnya karena manusia mempunyai sifat yang tidak sempurna. Kesombongan, bangga diri hanyalah gambaran bahwa seseorang itu tidak sempurna keadaannya. Khonabidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Secara umum, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghiasi ahlul ilmi yang lebih baik daripada sifat tawadhu, rendah diri. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan menjatuhkan kedudukan seorang alim selain dari sifat al-kibr wal-ujub, kesombongan dan bangga diri. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hal ini sahabat Umar ibn Khattab, beliau menyampaikan wasiat secara khusus ditujukan kepada ahlul ilmi. Ya. Ditujukan kepada ahlul ilmi. Apa isi wasiatnya? Beliau mengatakan, ta'allamu al-ilma wa'allimuhun nasa. Pelajarilah oleh kalian ilmu dan ajarkan ilmu itu kepada manusia. Wa ta'allamu lahul waqar was-sakinah. Dan hendaknya kalian belajar dari ilmu itu al-waqar was-sakinah, ketenangan dan kelembutan. Wa tawadhu, dan hendaknya kalian menampakkan sikap tawadhu liman ta'allamtum minhu, kepada orang yang kalian belajar kepadanya. Wa liman 'allamtumu, dan kepada orang yang kalian ajari. Wa la takunu jababiratal ulama, jangan sekali-kali kalian menjadi ulama yang angkuh, ulama yang sombong. Ahlul ilmi yang ujub, yang selalu bangga dengan keilmuannya. Fala yaqumu jahlukum biilmikum, karena akan membuat orang yang jahil di tengah-tengah kalian tidak akan bisa menjadi lurus dengan ilmu kalian. Ini pesan khusus disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab kepada ahlul ilmi, agar mereka tawadhu dan menjauhi sikap kibr, sikap sombong. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga menyampaikan kalimat-kalimat yang isinya nasihat, khususnya bagi para pembawa dan penyampai ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقًا لِلْإِنْسَانِ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعِلْمِ أَنْ يَتَرَفَّعْ عَلَى النَّاسِ بِعِلْمِهِ وَيَقُولُ أَنَا أَفْضَلُ مِنْهُمْ وَأَنَا قَدْ رُفِعْتُ دَرَجَاتِ. Tidak pantas secara mutlak bagi seseorang yang telah Allah anugerahkan ilmu kepadanya, kemudian dia memposisikan diri sebagai orang yang paling tinggi di tengah-tengah manusia dengan ilmunya itu. Lalu dia mengatakan, ana afdalu minhum, sayalah orang yang paling baik dari kalangan mereka semua. Saya sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa innal insana idza ujiba bi ilmihi kana dzalika ayatul khusran. Karena seseorang kalau merasa ujub dengan ilmu yang dimilikinya, maka sesungguhnya itu menjadi pertanda kerugiannya. Falyahdharil insan ay at-talibul ilmu bidzat liyahdhar minal ujub fa innal ujuba sababun lil khudlan wal hirman. Oleh karena itu, maka setiap orang hendaknya berhati-hati, khususnya para penuntut ilmu, berhati-hati dari sifat ujub, bangga dengan ilmu yang dimiliki, karena sesungguhnya sifat ujub itu menjadi sebab kehinaan dan penghalang dari mendapatkan berbagai macam kebaikan. Waliyahdar minat takabur. Dia kemudian melanjutnya, hendaknya hati-hati dari sikap takabur, sikap sombong. Selain bangga diri, juga sikap sombong. Karena para ulama mengatakan bahwa sifat ujub, bangga diri, ini akan melahirkan sifat takabur atau kibr, sombong. Jadi tahapannya pada awalnya itu merasa bangga terlebih dahulu, baru kemudian menyombongkan diri. Ya. Qala fa innahu laysa minal aqli idza manna Allahu 'alayka bi ilmin wa 'arafta ma fi husnil khuluqi minal fadli wal ajr an tadhhab wa tatakabbar 'alan nas bima manna Allahu 'alayka. Syekh kemudian menutup perkataannya, sesungguhnya tidak masuk akal ya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu suatu ilmu, kemudian kamu mengetahui keutamaan dan pahala dari akhlak yang baik, lalu engkau menyombongkan diri di hadapan manusia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, beliau mengutip sebuah perkataan, sebuah asar yang bunyinya, waman ajaba bi ra'yihi dalla wa man istaghna bi aqlihi zalla wa man takabbara 'ala an-nasi dhalla wa man khalata al-anzal haqara wa man jalasa al-ulama waqara. Siapa yang merasa ujub, bangga diri dengan pikirannya, maka dia akan terhina. Dan siapa yang merasa cukup dengan akalnya sendiri, dia akan tergelincir. Barang siapa yang menyombongkan diri di hadapan manusia, maka dia akan terhina. Dan barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang terhina, maka dia akan menjadi orang yang rendah. Sebaliknya, siapa yang bergaul bersama dengan ulama, waqar, dia akan mendapatkan ketenangan, ya, kenyamanan, kemuliaan. Jadi sesungguhnya sesuatu yang tidak sinkron antara kesombongan dengan alim, dengan para pembawa dan penyampai ilmu. Seseorang dikatakan alim, dikatakan sebagai seorang pembawa dan penyampai ilmu, adalah orang yang tidak ada dalam dirinya sifat al-kibr, sifat sombong dan bangga diri. Apalagi Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menegaskan, at-takabburu yad'u ila adh-dhulmi wal kadhib. Sifat sombong itu mendorong seseorang untuk melakukan kedzaliman dan kedustaan. Mendorong seseorang untuk melakukan kedzaliman dan juga kedustaan. Wa adamul insaf fil qawli wal amal. Kemudian akan melahirkan sikap tidak adil dalam perkataan dan perbuatan. Wa yara nafsahu fawqa akhihi. Sikap sombong itu akan membuat seseorang menganggap dirinya lebih tinggi daripada saudaranya. Imma bil mal, wa imma bi jamal, wa imma li nasab, wa imma li asya al mutawahima. Merasa tinggi baik dengan harta yang dimiliki atau dengan ketampanan atau dengan nasab atau dengan perkara-perkara lainnya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Raddul haq, menolak kebenaran apabila tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kalau seseorang tidak mau menerima kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ini alamat kalau orang tersebut memiliki sifat kibr, sombong. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama banyak menyebutkan bentuk-bentuk dari sifat kibr. atau gambaran-gambaran dari sifat kiber. Di antaranya yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Orang yang memiliki sifat kiber dalam dirinya adalah orang yang senantiasa mentazkiyah, merekomendasi dirinya sendiri. Entah itu memberikan rekomendasi kepada dirinya dari hasil pencapaian belajarnya. Misalnya seorang mengatakan, alhamdulillah saya sudah selesai S2, sekarang sedang melanjutkan S3 dan SS berikutnya. Ya. Atau seseorang mengatakan, alhamdulillah saya sudah berguru kepada Syekh Fulan, Syekh Alang. Oh, disebutkan sekian banyak syekhnya dalam rangka mentazkiyah, merekomendasi dirinya sendiri. Sebagai contoh, tidak masalah kita sebutkan, ya. Dulu dikenal ada seorang syekh bernama Yahya Al-Hajuri. Ya. Bernama Yahya Al-Hajuri. Dia mengatakan, ana talibul ilmi, lakinni alimun. Saya penuntut ilmu, tapi saya seorang alim. Kita baru dengar kalimat yang seperti ini diucapkan oleh seorang yang dianggap syekh. Mentazkiyah diri sendiri. Ketika ada orang-orang yang menjulukinya sebagai imam utsaqalain, imam dari bangsa manusia dan sekaligus meliputi bangsa jin, itu tidak ditolak, tidak ditegur, tapi merasa nyaman dengan gelar dan sebutan tersebut. Tazkiyah, senang kepada sebuah rekomendasi. Ya. Apalagi kalau rekomendasi itu datang dari pihak lain. Ya. Ini gambaran yang pertama. Ya. Tazkiyatun nafs. Selalu merekomendasi dan berupaya untuk memuji diri sendiri. Dengan cara apapun. Ya. Tujuannya mendatangkan simpatik, pengagungan, penghormatan dari orang lain. Sehingga dengan begitu dia pun merasa nyaman, merasa besar. Ya. Kemudian gambaran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah hubbudz zuhur. Senang kepada popularitas. Senang kepada ketenaran. Ya. Tidak ada satu kesempatan pun yang dia abaikan. Apalagi kalau seandainya kesempatan itu melibatkan banyak orang. Maka dialah orang yang paling pertama tampil. Tujuannya mendapatkan ketenaran, popularitas. Kalau kita melihat dulu bagaimana Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, maka kita akan betul-betul melihat dan menjumpai sosok yang penuh dengan ketenangan dan ketawaduan yang tinggi. Dari segi pendidikan, beliau tidak diragukan lagi. Magister. Ya. Tetapi ketika ditanya, kemana syahadah Anda, kemana ijazah Anda? Syekh mengatakan, saya tidak tahu sampai sekarang kemana itu ijazah saya. Ya. Beliau tidak terlalu terpengaruh dengan yang namanya jabatan, dengan yang namanya rekomendasi, dengan yang namanya pujian. Bahkan beliau selalu mengatakan, ya ikhwan, apa yang kita ketahui dari ilmu ini tidaklah jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita belum mengetahuinya. Padahal beliau seorang muhaddits, ya, seorang alim, diakui keilmuannya, kibar, ulama, tetapi tetap menampakkan ketawaduan yang luar biasa, dan ini jauh berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri yang merasa menjadi murid dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya. kalau di majelis ilmu Yahya al-Hajuri selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang semua orang pasti mengerti kalau itu gambaran dari kesombongan. Ia selalu mengatakan, atahaddakum, saya tantang kalian untuk mendatangkan dalil. Siapa yang menyelisih apa yang saya katakan, silahkan untuk menyampaikan dalil. Saya tantang kalian. Hingga akhirnya para ulama kibar pun ditantang, dibabat habis sama dia. Tanpa melihat bagaimana sesungguhnya hakikat keadaan dia sendiri. Nas'alullah as-salamah. Itu semua akibat apa ya ikhwan? Akibat penyakit kibar. Dan ujub, sombong. Dan bangga diri. Ya. Demikian halnya dengan Abul Hasan al-Ma'ribi. Ya. Selalu membanggakan diri di hadapan para ulama kibar. Ali Hasan Al-Halabi juga sama. Kondisinya seperti itu. Nas'alullah as-salamah. Padahal mereka-mereka semua pada awalnya kita kenal sebagai alimun min ulama ahli sunnati wal jamaah. Tetapi karena kesombongan, karena ujub membuat mereka terhina. Ya. Dan memang akhir dari perjalanan mereka semua adalah kebinasaan. Ya. Tidak ada lagi kehormatan di mata umat. Hilang sudah kedudukan yang dulu ada di tengah-tengah umat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian gambaran yang ketiga adalah seseorang menyampaikan keadaan dirinya kepada orang lain, tetapi dengan gambaran menampakkan kesombongan. Dia menceritakan, seseorang menceritakan bagaimana keadaan dirinya ketika menuntut ilmu, bagaimana kedekatan dirinya dengan guru-gurunya, dengan syekh-syekhnya disebutkan. Tapi dengan gaya menggambarkan kesombongan, kebanggaan. Ini salah satu bentuk dari sifat kibir. Salah satu bentuk dari sifat kibir. Kita tidak pernah belajar dari para ulama kita tentang hal ini. Para ulama kita semuanya menampakkan sikap tawadhu. Bukan tidak boleh seseorang menceritakan tentang keadaan dirinya kepada orang lain. Akan tetapi, hendaknya dalam rangka memberikan pendidikan kepada orang lain tersebut, bukan dalam rangka mengangkat dirinya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika beliau menceritakan keadaannya, itu dalam rangka memberikan pembelajaran. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat adalah at-taqa'ur fil kalam, berlebih-lebihan dalam perkataan. Berlebih-lebihan dalam perkataan. Menyampaikan sesuatu, menyampaikan kalimat-kalimat, ya, yang cenderung berlebihan dan ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan sanjungan. Ketika menyampaikan ilmu, umpamanya seorang alim menyampaikan ilmu, kemudian dia mengatakan, sungguhnya masalah ini kalau saya bahas mungkin nanti akan menghabiskan waktu sekian jam. Tetapi saya akan bahas yang simpulnya saja, umpamanya. Ya. Disebutkan masalah ini dalam beberapa kitab ini, wah kitab itu disebutkan, banyak kitab. Ya. Ini termasuk taqa'ur fil kalam, berlebih-lebihan dalam perkataan. Tujuannya supaya orang yang mendengar merasa takjub kepadanya. Wah, luar biasa. Ya. Bahkan bisa jadi itu mungkin ada seorang alim yang sebelum berbicara dia menyampaikan 10 ayat yang panjang-panjang, kemudian 20 hadis terus disampaikan, diriwayatkan oleh imam fulan dari sahabat fulan, terus sampai 20 hadis sebelum dia menyampaikan isi ceramah. Dan ada yang seperti itu. Ya. Ini termasuk ke dalam takabur fil kalam, berlebihan dalam perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seperti itu. Kalau beliau menyampaikan satu kalimat, maka beliau akan menyampaikan kalimat yang sederhana dan mudah untuk dicerna. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan betul-betul ikhlas lillah, lahir daripada ilmu. Bukan ilmu kemudian diikuti dengan atau ada embel-embel lainnya. Ya. Betul-betul ikhlas. Ini beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan tidak boleh ketika menyampaikan sesuatu kita berimprovisasi, membuat permisalan ini dan itu, bukan. Ya. Kalau untuk urusan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hebat dalam memberikan permisalan. Ketika ingin memahamkan para sahabat-sahabatnya. Ya. Seperti umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'addunnal huquq ila ahlihim. Semua hak-hak itu akan diserahkan kepada pemiliknya. Maksudnya pada hari kiamat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuqadu syatul jamaah, sampai-sampai kata Nabi, ini beliau membuat permisalan, kambing yang tidak bertanduk diberikan kesempatan untuk membalas kepada kambing yang bertanduk. Ya. Semua hak akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Orang-orang yang dizalimi ketika di dunia diberikan kesempatan untuk membalas kepada orang-orang yang menzaliminya. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Ada banyak kalimat-kalimat lainnya yang indah, mudah dicerna, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan. Ya. Ketika ada seorang ahli menyampaikan sesuatu yang cenderung berlebih-lebihan, ini menggambarkan ada sifat kibar dalam dirinya. Ya. Dan ini hal yang berbahaya, ya, apabila ada dalam diri seorang alim, akan mengakibatkan dirinya tidak ikhlas ketika menyampaikan sesuatu, ya, akan menyebabkan dirinya ketika menyampaikan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian, hanya ingin mendapatkan dua jempol, ya, masya Allah, Anda hebat. Kawan fi rahimani wa rahimakumullah jami'an, sahabat Abu Darda, beliau mengatakan alamatul jahli salatu. Ciri kebodohan itu ada tiga. Kemudian kata beliau yang pertama adalah al-ujub, bangga diri. Ya, bangga diri. Yang kedua kafratul mantiq fima la ya'ni. Banyak berbicara dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wan yanha an syai'in wa yatih. Yang ketiga, melarang sesuatu tetapi kemudian dia melakukannya, mendatanginya. Ini tiga hal yang menjadi ciri kebodohan. Kalau ada orang yang ujub, merasa bangga dengan ilmunya, maka sesungguhnya dia tidak punya ilmu. Sesungguhnya dia orang yang bodoh. Ya. Demikian juga kalau misalkan ada yang kafratul mantik, banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini juga menunjukkan kebodohan. Ya. Apalagi orang yang melarang orang lain untuk melakukan sesuatu tetapi dia melakukannya. Ya. Imam Masruq ibn al-Ajda' adalah seorang tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan murid sejumlah sahabat. Mungkin masih ingat, pernah kita sampaikan sekilas tentang biografi dari Imam Masrukh ibn al-Ajda, di mana imam ini ketika masih kecil sempat hilang, ya, sempat hilang, sempat dicuri. Beberapa lama kemudian nongol lagi. Makanya dia diberi nama Masrukh, orang yang dicuri. Mungkin kalau bahasa bebas di kita, si anak hilang, ya. Masrukh ibn al-Ajda. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu, dikatakan sebagai pembawa dan penyampai ilmu, ketika dia mempunyai rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan sebaliknya cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh ketika dia merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Maka dari awal tadi kita katakan bahwa ujub dan takabur dan sombong adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang kronis, penyakit yang mematikan ketika menjangkiti para alim, para pembawa dan penyampai ilmu. Ujub, bangga diri dan takabur adalah merupakan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, yang dilakukan oleh iblis terhadap para pembawa ilmu. Wal'iyadhu billah. Ya. Kemudian Imam Ali bin Thabit, seorang alim, Ali bin Thabit mengatakan, al-malu afatuhu at-tabdhif wan-nahab, wal-ilmu afatuhu al-i'jab. Harta itu yang merusaknya adalah tabdhif, sikap pemborosan. Sikap pemborosan, menghambur-hamburkan harta, itu sesuatu yang akan merusak harta. Wal ilmu, sedangkan ilmu yang akan merusaknya adalah al-i'jab, sifat ujub, bangga diri. Ya. Bahkan dikatakan di sini oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajul lajuzan mumayyan mu'juban bi nafsihi faqad tammat khasaratuhu. Apabila engkau melihat ada orang yang senangnya berdebat, ya, kemudian merasa bangga dengan ilmu yang dimilikinya, bangga dengan dirinya sendiri, ujub dengan keadaan dirinya sendiri, faqad tammat khasaratuhu, sungguh telah sempurna kerugiannya. Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala juga menyampaikan kalimat yang penting terkait dengan persoalan ini. Beliau mengatakan, Ithnatani munjiatani wathnatani muhlikatani. Ada dua hal yang akan menyelamatkan dan ada dua hal yang akan membinasakan. Qala fal munjiatani an-niyatu wan-nahyu. Dua hal yang akan menyelamatkan adalah niat dan larangan. Apa maksudnya? Qala fan-niyatu an tanwiya an tuti' Allah fi ma yastaqbil. Niat maksudnya adalah engkau berniat untuk selalu mentaati Allah Azza wa Jalla. Bukan saat sekarang saja, akan tetapi hingga saat yang akan datang. Sedangkan larangan maksudnya, antanha nafsaka mimma harramallahu azza wa jalla. Engkau melarang dirimu, engkau mencegah dirimu dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Inilah dua hal yang menyelamatkan. An-niyatu wan-nahyu. Niat dan larangan. Niat untuk selalu continue terus melakukan ketaatan hingga masa-masa yang akan datang, dan menahan diri, melarang diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal muhlikatan, adapun dua yang membinasakan adalah al-ujub wal qunut. Sifat bangga diri, wal qunut, dan putus asa. Ya. Putus asa. Itu hal yang dibenci. Hal yang membuat binasa seseorang. Apalagi terkait dengan putus asa ini, Allah secara khusus dalam Al-Quran melarang. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Harapan itu selalu ada. Dan harapan yang ada itu harus selalu disertai dengan rasa takut. Ya. Harapan harus selalu ada. Ketika dalam keadaan sakit. Sedangkan rasa takut harus selalu dihadirkan ketika dalam keadaan sehat. Ada harapan, ada rasa takut. Jika kita hidup di dunia ini dengan dua hal ini, satu sisi mempunyai harapan, di sisi lain ada rasa takut, maka kita akan hidup dengan seimbang. Kalau Ibnu Qayyim itu menggambarkan, kita hidup di dunia ini harus seperti seekor burung yang mempunyai dua sayap. Di mana dengan dua sayap itu burung mampu terbang dengan seimbang. Sayap yang pertama adalah harapan dan sayap yang kedua adalah rasa takut, dengan bahasa lainnya adalah al-khauf war-raja. Ya. Akhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada banyak sebab yang mengakibatkan seseorang atau seorang alim bahkan ya, memiliki sifat ujub dan sombong. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Orang yang sudah kadung dicap sebagai alim, padahal sesungguhnya dia bodoh, tidak punya apa-apa. Ya. Orang yang sudah kadung dicap sebagai kiai ajengan ustad, padahal sesungguhnya dia belum layak untuk bisa disebut seperti itu. Ya. Karena julukan-julukan itu sudah mendahului ilmu yang dimilikinya, maka ini akan membuatnya takabur, akan membuatnya sombong dan bangga diri. Dia tidak lagi melihat kenyataan atau hakikat yang ada pada dirinya sendiri. Pernah ada kisah, ya. Ada seorang yang selalu disebut sebagai alim ulama, datang ke sebuah tempat, katakanlah sebuah kampung, perkampungan, ya. Karena sebutannya atau gelar yang disandangnya ini melebihi keilmuan yang dimilikinya, membuat dia sombong. Dia berkata kepada penduduk tempat itu, silakan Anda tanyakan masalah-masalah yang Anda inginkan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Tidak pernah saya tinggalkan ada satu pertanyaan yang begitu saja saya lewatkan. Semua pertanyaan saya jawab. Saya biasa menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Dalam keadaan dia tidak tahu kalau di kerumunan penduduk tempat itu ada Imam Abu Hanifah pada saat itu. Abu Hanifah kemudian angkat bicara, ana sa'iluka. Saya orang yang akan bertanya kepada Anda. Orang itu dengan mantap kemudian menjawab, tafadhol. Ya, silakan. Karena dia yakin bahwa penduduk di kampung itu semuanya bodoh. Ya, dianggap semuanya bodoh. Sementara dia sudah dipanggil sebagai seorang alim, sudah dipanggil sebagai ulama. Tafadhol, silakan. Akhirnya Imam Abu Hanifah kemudian melontarkan satu pertanyaan yang sederhana tetapi membuat orang itu terdiam. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abu Hanifah? Menurut Anda, seekor semut yang berbicara di saat Nabi Sulaiman keluar dan didengar pembicaraannya oleh Nabi Sulaiman, apakah semut itu semut jantan atau semut betina? Bingung orang itu menjawab. Ya. Bingung orang ini menjawabnya. Kemudian dia mengatakan, Allahu a'lam. Tidak bisa bicara lagi. Dan ini membuat pamornya jatuh pada waktu itu. Pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan semut itu adalah semut betina. Loh, kok bisa? Iya, di dalam Al-Qur'an ada. Ya. Qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Seekor semut, an-namlah, ada tak marbutohnya ya. Walaupun di situ tidak disebutkan semut jantan atau semut betina, tetapi ada tak marbutohnya ya kan. Sedangkan tak marbutoh itu ciri muannas, ciri betina. Seekor semut betina ada tak marbutohnya. Qalat namlatu. Ya. Seekor semut itu bicara, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai sekalian para semut, masuklah ke tempat-tempat kalian, karena bisa jadi Sulaiman menginjak kalian dalam keadaan Sulaiman dan bala tentaranya tidak mengetahuinya. Kalimat itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Ya, jadi jawabannya semut betina. Ya. Bukan semut jantan. Nah. Jadi terkadang memang sekarang ini kita menjumpai fenomena di mana seseorang ditokohkan, seseorang dianggap sebagai pembawa ilmu, penyampai ilmu, akan tetapi sesungguhnya ilmu belum sampai, ya. Belum sesuai dengan sebutannya, belum sesuai dengan julukannya. Dan inilah sesungguhnya yang membahayakannya, membuat dia takabur, membuat dia ujub. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-madhu wassana. Sebab yang kedua adalah karena pujian dan sanjungan. Ada banyak alim, ada banyak ulama, ada banyak para pembawa dan penyampai ilmu. Ia menjadi orang yang rendah, terhina, bahkan binasa. Karena terlalu banyak pujian dan sanjungan yang disematkan kepadanya. Ketika melakukan kesalahan, ogah untuk mengakuinya. Ya. Ini yang kedua. Dan ini kata para ulama boleh jadi dibilang sebagai aqwa asbab, ya. Sebab yang paling kuat di mana seseorang itu memiliki sifat ujub dan kibar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menukil perkataan Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, man afrata fi madhi akhari bima laysa fihi lam ya'man 'alal mamduh al-'ujub. Siapa yang berlebihan dalam memuji orang lain dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka orang yang dipuji itu tidak aman dari sifat ujub. Karena kadung dipuji, ya, kadung disanjung, masya Allah suaranya bagus kalau membaca Al-Quran, masya Allah hafalan Al-Qurannya jauh, ya, hafal Al-Quran, hafal sekian hadis, dipuji, dapat sanjungan, ini akan membuatnya ujub, ya, apalagi kalau masyarakat kita mendengar ada seseorang bacaan Al-Qur'annya bagus, itu sudah langsung dipersilahkan ke depan. Monggo untuk mengisi ceramah. Ya. Ini masyarakat kita. Nah, kita harus berhati-hati karena banyak orang yang dikenal mempunyai ilmu justru menjadi terhina, ya. Karena ada sanjungan dan pujian yang berlebihan. Yang disematkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, an-nasyatu wa tarbiyah. Sebab yang ketiga adalah lingkungan dan pendidikan. Lingkungan dan pendidikan ini bisa mempengaruhi seseorang untuk mempunyai sifat kibar, sombong, dan bangga diri. Ya. Kalau seseorang tumbuh, ya, berkembang, belajar di lingkungan yang orang-orang yang hidup di lingkungan tersebut atau yang ditokohkan di lingkungan tersebut mempunyai sifat ujub dan kibar, maka ia akan terpengaruh dengannya. Ya. Ia akan terpengaruh dengannya. Sebagaimana kenyataan yang kita lihat, ya, lagi-lagi dari para murid Yahya Al-Hajuri, karena Yahya Al-Hajurinya ini selalu menampakkan kesombongan, keangkuhan, bangga diri di hadapan murid-muridnya, maka ini membekas dalam diri murid-muridnya. Membekas. Oleh karena itu, maka penting untuk kita memilih lingkungan dan tempat pendidikan yang baik. Jangan sampai salah memasukkan anak kita, ya, menyekolahkan anak kita ke lingkungan dan tempat pendidikan yang di situ diwarnai dengan sifat kibar dan ujub. Tidak akan mendidik. Ya. Tidak akan mendidik. Kita harus berhati-hati. Nah, terus atau sudah? Ya? Sudah cukup ada? Taib yang terakhir, termasuk dari di antara sebab yang membuat seseorang, seorang alim, bahkan mempunyai sifat kibar dan ujub, adalah al-iqtirar bin ni'mah. Tertipu dengan nikmat. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu banyak. Ya. Berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Yang lainnya. Ya. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat berupa harta. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah ilmu kepadanya. Ya. Tetapi tadi, kalau seandainya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu menjadi sesuatu yang menipunya, ya, maka akan membahayakannya. Akan membinasakannya. Harta benda di samping memberikan manfaat kepada seseorang, juga bisa mencelakakan seseorang. Demikian juga ilmu. Ilmu di samping memberikan manfaat kepada pemiliknya, juga bisa merusak dan menghancurkan pemiliknya. Wal'iyadu billah. Ya. Akhwana fi din rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari segala hal yang menipu, membinasakan, dan mencelakakan kita semua. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.